mana tawa dan candamu yang engkau sajikan tiap pertemuan. Mana oh kemana wajah ceria yang selalu menggoda penuh pesona. Mana oh kemana wajah ceria yang selalu menggoda penuh pesona. Jalan kena abang terlambat datang, wajah melihatmu berwajah sayu semua membisu bagai terpaku. Bila kau berduka aku yang terluka, bila kau bersedih hati rasa pedih. Aku yang bersalah, kau maafkan. Janganlah terus marah, kini senyumlah. Sambil menari dan burung bernyanyi kini terhenti. Karena melihatmu berwajah sayu semua membisu bagai terpaku. Janganlah terus marah, kini senyumlah. Kau perlu tahu tawa candamu yang membuatku cinta padamu, cinta padamu. Mana oh kemana wajah